Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mubarakan 'alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd, hadirin jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan sore ini kembali kita dipertemukan Allah di tempat yang mulia ini untuk membahas salah satu perkara penting dalam kehidupan kita bermasyarakat, perkara yang menyangkut para aba dan juga ummahat, para orang tua, bapak maupun ibu, yaitu adalah hukukul aulad, tentang hak-hak seorang anak, hak anak atas orang tuanya, hak anak atas bapaknya, hak anak atas ibunya. Artinya mereka punya hak yang harus diberikan, yang wajib ditunaikan oleh sang bapak maupun oleh sang ibu. Hal ini karena memang hubungan antara anak dan orang tua, hubungan yang sangat kuat, hubungan yang bahkan Al-Qur'anul Karim menyebutnya dalam beberapa ayat-ayatnya, antara lain seperti yang Allah sebutkan tentang nabinya Ibrahim alaihissalam di dalam surat Al-An'am 74, wa idz qala ibrahimu li abihi azar atattakhidhu asnaman aliha inni araka wa qaumaka fi dhalalim mubin. Ketika Ibrahim menyampaikan kepada bapaknya Azar, kenapa engkau menjadikan patung dan berhala sebagai Tuhan selain Allah, sungguh aku melihatmu dan kaummu dalam kesesatan yang nyata. Juga tentang Yakub alaihissalam dalam Al-Baqarah 133, Allah sebutkan, am kuntum syuhada idh hadara Ya'qub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Apakah kalian hadir saksi ketika kematian mendatangi Ya'qub? Ketika itu beliau sampaikan kepada anak-anaknya, apa yang kalian ibadai, apa yang kalian sembah setelahku nanti. Demikian pula yang Allah kisahkan tentang Luqman yang memberi wasiat kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Wahai anakku, jangan kamu syirik kepada Allah, karena syirik itu kezaliman yang sangat besar. Demikian beberapa ayat-ayat Al-Quran menyebutkan kuatnya hubungan antara anak dan orang tua, atau sebaliknya orang tua kepada anak, hubungan yang sangat erat, sangat kuat. Dalam sunnah pun demikian, seperti yang Rasulullah SAW sebutkan dalam hadis Ibnu Hibban dan disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah dari Anas, innallaha sa'ilun kulla ra'in amma istara'a ahafidha am dayya hatta yas'ala ar-rajula an ahli baitih. Sungguh Allah akan tanya, akan minta pertanggungjawaban dari setiap pemimpin atas yang dia pimpin, apakah dia jaga hak-hak yang dia pimpin, dia tunaikan ataukah dia sia-siakan. tidak ia perhatikan. Sampai-sampai Rasulullah sebutkan Allah akan tanya seorang lelaki tentang keluarganya, anak dan istrinya, karena dia pemimpin di rumah tangganya. Dan akan Allah tanya, Allah minta pertanggungjawaban bagaimana dia memimpinnya. Apakah dengan baik dia jaga dan dia tunaikan hak mereka, ataukah ia main-main dan menyia-nyiakan semua itu, ditanya oleh Allah. Dan dalam hadis ma'ruf, hadis Abdullah bin Umar di Bukhari Muslim, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyyatih, setiap kalian adalah pemimpin, setiap kalian diminta pertanggungjawaban, akan ditanya atas apa yang ia pimpin. Warrajulu ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyyatih, maka seorang suami, seorang lelaki pemimpin di rumahnya, dan dia akan ditanya atas yang ia pimpin. Demikian Al-Quran dan Sunnah menyebutkan hubungan yang begitu besar antara orang tua dan anak mereka. Kata Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, berapa banyak, betapa banyaknya orang tua yang mencelakakan anaknya, mencelakai buah hatinya, orang yang paling ia sayangi, orang yang ia cintai, anaknya sendiri. Dia binasakan, dia rusak karena tidak dia didik dengan baik, tidak dia jaga hak-haknya. Justru dibantu si anak, dibiarkan dalam syahwatnya, dibiarkan dan dilepas melakukan apapun yang ia mau, dengan dalih alasan seakan orang tua itu memenuhi segala permintaan anaknya, dengan alasan dia demi kesenangan si anak, tidak ada yang dia tolak, tidak ada yang dia, semua diberi, semua yang dia minta dituruti. Pada hakikatnya orang tua semacam ini telah menghinakan dan merusak anaknya, telah menzalimi anaknya sendiri. Dengan itu hilang manfaat yang seharusnya didapati orang tua dari anak, yang seharusnya anak itu kalau dia didik dengan baik, jadi anak soleh, dia tarbiyah dengan benar, maka bermanfaat bagi orang tuanya, amal solehnya, pahalanya mengalir ke orang tuanya. Tapi dengan dia sia-siakan ini, hilang manfaat itu, lepas darinya. Oleh sebab itu, di dunia dan akhirat, lepaslah hubungan antara orang tua dan anak ini, tidak ada lagi manfaat mengalir padanya. Kata Imam Ibnu Al-Qayyim, maka jika kamu memperhatikan mayoritas kebanyakan kerusakan pada anak, anak jadi anak yang fasid, rusak, nakal, bejat, durhaka, maksiat, dosa, na'udzubillah, bahkan syirik atau dalam dosa maksiat yang lain, kebanyakan penyebab utama anak itu jadi demikian adalah orang tuanya sendiri. Karena dari awal si orang tua, bapak atau ibunya, abahnya atau uminya, kurang perhatian dalam mendidik, dalam mengajari dan memberi tarbiyah kepada mereka. Nas'alullahal afiyah wassalama. Kata Imam Ibnu Al-Qayyim dalam Tuhfatul Maudud, banyak dari anak rusak akibat orang tuanya yang tidak mengajari mereka agama yang benar. Dari awal, dari kecil, tidak dibiasakan menjalani kewajiban-kewajiban agama, sholat, puasa, dan yang lain-lain. Tidak dibiasakan menjalankan yang sunnah-sunnah dalam agamanya. Demikian dari masa kecil anak ini disia-siakan oleh orang tuanya, maka ketika anak itu besar, sudah jadi manusia, sudah jadi orang besar, dewasa, tidak bermanfaat bagi orang tuanya, menyia-nyiakan orang tuanya, dibalas dengan yang serupa. Oleh sebab itu, sebagian anak ketika dicela oleh orang tuanya, kamu durhaka padaku, tidak taat, tidak nurut, tidak berakhlak, tidak baik pada orang tuanya ketika dia besar. Kenapa demikian? Kata si anak, karena engkau wahai ayahku, wahai ibuku, durhaka kepadaku ketika aku kecil. Durhaka dengan tidak mendidiknya dengan baik, tidak mentarbiyah dengan benar, tidak menjaga hak-hak anaknya dengan yang seharusnya. Oleh sebab itu, untuk selamat dari semua itu, maka hendaknya orang tua mengerti, memahami hak seorang anak dari semenjak mereka kecil, agar dijaga dan ditunaikan sehingga sampai besar dan dewasa anak ini berguna, bermanfaat bagi kedua orang tuanya. Maka yang pertama dari hak-hak anak atas orang tuanya adalah taqwallah, ketakwaan kepada Allah, ketakwaan bapaknya, ketakwaan mamanya, ibunya kepada Allah, ketakwaan mereka berdua, bapak dan ibu, berpengaruh pada si anak, akan menjaga anak ini dari segala kejelekan. Dalam surat Kahfi ayat 82 Allah sebutkan, wa kana abuhuma saliha, dan dulunya bapak dua anak ini adalah orang saleh. Kisah anak yatimnya, rumahnya hendak roboh, bangunannya didirikan kembali oleh Nabi Khidir alaihi salam bersama Musa. Ketika ditanya oleh Musa, kenapa kau demikian, kenapa kau bisa ambil upah dari ini, kata Khidir, wa kana abuhuma saliha, ini milik dua anak yatim, di bawah rumahnya ada harta mereka, dan orang tua dua anak ini orang saleh. Perhatikan ayat, kata para ulama, bagaimana dua anak yatim ini terlantar, anak yang lemah, tidak punya kemampuan dan miskin, tetapi dijaga oleh Allah, dijaga hartanya sehingga selamat untuk mereka, bermanfaat. Kenapa? Dijaga karena orang tuanya dulu orang tua yang saleh, takwa. Bapaknya orang yang saleh, wa kana abuhuma saliha, fa arada rabbuka an yablugha ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik. Kalau Allah inginkan sampai anak ini dewasa keduanya dan mengambil, mengeluarkan harta peninggalan orang tuanya di bawah rumah mereka, rahmat Allah kepadanya karena kesolehan orang tua. Dijaga anak-anakmu karena kesolehanmu wahai bapak, anak-anakmu dijaga oleh Allah karena kesolehanmu wahai ibu, wahai istri, ketakwaanmu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Ibnu Abbas, hufidha bi salahi abihima, begitulah ayat bahwa kedua anak yatim ini dijaga Allah, dijaga hartanya karena kesolehan orang tuanya. Pengaruh kepada anak. Kata Imam Muhammad Ibnul Munkadir rahimahullah, sungguh Allah menjaga hambanya karena dia soleh. Allah jaga hamba ini, hamba yang soleh ini. Bahkan selanjutnya Allah jaga anaknya karena kesolehan orang ini. Bahkan Allah jaga cucu-cucunya, anak dari anak-anaknya Allah jaga, Allah pelihara, Allah lindungi karena kesolehan satu orang ini. Bukan hanya dia dijaga oleh Allah, bukan bermanfaat hanya untuk dirinya, tapi juga kepada anaknya, anak-anaknya. Demikian ke bawah, dijaga oleh Allah. Dan kata Imam Muhammad bin Munkadir, duwairatahu allati fiha, orang-orang yang di sekitarnya dijaga oleh Allah. Ini keponakan misalnya, karena dia anak pamannya, ini pamannya, ini bibinya, saudara ibunya, saudara bapaknya, yang ini niniknya, ibu dari ibunya, ibu dari bapaknya, kakeknya, bapaknya bapak, bapaknya ibu. Orang di sekeliling dia dijaga oleh Allah karena kesolehan satu orang ini. Satu keluarga dijaga oleh Allah, kata Imam Muhammad bin Munkadir, karena kesolehan satu orang ini. Bahkan kalaupun mereka bukan orang soleh, bahkan kalaupun mereka bukan orang soleh atau kurang kesolehannya, karena yang Allah sebutkan dalam ayat, wa kana abuhuma soleha, dijaga oleh Allah dua anak yatim ini karena solehnya bapaknya. Ayat sama sekali tidak menyatakan dua anak ini juga anak soleh. Tidak. Yang Allah sebutkan bapaknya yang soleh. Sehingga kalaupun yang di sekitarnya keluarganya tadi, anaknya, ponakannya, anak paman, paman, bibi, kakek, nenek, kalaupun mereka kurang kesolehannya, tapi satu orang ini karena dia soleh, dia dan keluarganya yang dekat dengannya dijaga oleh Allah, maka takwa dan kesolehan kepada Allah bekal pertama, hak pertama paling penting yang harus diberikan oleh orang tua kepada anaknya agar dia dijaga oleh Allah. Dan itu seperti kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, dijaga oleh Allah karena barokah dari ibadahnya sang bapak ini kepada Allah, karena dia taat kepada Allah, karena dia di atas sunnah, di atas akidah yang benar, di atas manhaj yang hak, barokah. Sehingga anak-anaknya pun akan dijaga, bahkan yang dekat-dekat keluarganya, familinya. Dan bukan hanya itu, dengan syafaatnya pun terangkat derajat mereka di jannah, di surga nanti, di akhirat. Wahakadha. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Dengan demikian kesolehan seorang bapak, kesolehan seorang ibu, bapak menjadi bapak yang soleh, ibu menjadi seorang ibu yang salihah, taat dan bertakwa kepada Allah adalah kewajiban mereka kepada anak mereka, untuk kemaslahatan anak-anak mereka di dunia dan untuk kemaslahatan anak-anak mereka di akhirat nanti. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, firman Allah, ya orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Alimuhum, maknanya adibuhum, ajari mereka ilmu, ajari mereka adab, akhlak. Dengan itu kamu menyelamatkan mereka dari neraka. Maka termasuk kewajiban besar dari orang tua kepada anaknya adalah menyelamatkan mereka dari neraka. Anehnya, terkadang dan sering kita melihat orang tua itu gelisah, bingung, sumpek, pikiran, stres, selalu bercelaru. Ketika anak-anaknya turun kemampuan ilmiahnya, di sekolah misalnya, macam mana nilai matematikamu, kenapa 5 misal. Kau sudah aku sekolahkan di sini, kau masuk, aku masukkan kau di tambahan apa namanya? Trial, tuition. Sudah aku masukkan tuition juga, kau nilai matematika masih 4, masih 5. Ini bercelaru orang tuanya tidak tenang. Apa kalau si anak ini bolos? Apa bolos itu? Hah? Bolos tidak masuk. Tidak masuk sekolah. Kunting. Apa namanya? Kunting. Hah? Kunting. Kunting. Ya. Tidak masuk sekolah. Seharusnya dia di sekolah, dia main sama teman-temannya entah kemana, sana, kemari. Bercelaru orang tuanya. Iya kan? Gelisah dia, anak-anak kita ini malas sekolah, tak mau masuk, main ini. Tapi mana ada orang tua yang kemudian bercelaru dan gelisah ketika iman anaknya turun, atau ketika akhlak mereka yang turun berkurang banyak bahkan, atau ketika si anak tidak masuk masjid, tidak sholat berjamaah, ada orang tua gelisah. Ada orang tua kemudian bercelaru karena anaknya tidak ikut berjamaah di masjid-masjid muslimin, tapi tidak masuk sekolah, gelisah dia. Mana ada orang tua membawa anaknya ke majelis-majelis ilmu, belajar, mendengarkan, ini itu, padahal percuma, tidak bayar. Sementara di tusan dia harus bayar, dia harus ini, perhatian sekali. Illa man rahimallah, kecuali orang tua yang dirahmati oleh Allah. Yang merusak anak-anak mereka adalah orang tua itu sendiri. Wal'iyadu billah. Sehingga menjadi anak yang nakal, anak yang rusak di masyarakatnya, meresahkan, bermaksiat dan melakukan dosa, dan itu kerugian yang sangat besar, kerugian yang ada di dunia dan akhirat. Firman Allah dalam Az-Zumar 15, Qul innal khasirin alladzina khasiru anfusahum wa ahlihim yawmal qiyamah ala dzalika huwal khusranul mubin. Katakanlah, sesungguhnya orang-orang yang merugi itu adalah yang merugi terhadap dirinya dan keluarganya, anak istrinya, merugi di hari kiamat kelak. Sungguh itu kerugian yang nyata. Rusak istrinya, rusak anak-anaknya, jauh dari kesolehan, jauh dari takwa, jauh dari sunnah. Kata Imam Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, sungguh kalau anak-anak ini disia-siakan oleh orang tuanya, tidak ditarbiyah dengan baik ibadahnya, akhlaknya, akidahnya, manhajnya, merupakan kesalahan besar dan bahaya besar. Beliau permisalkan seperti kebun, taman. Kamu tanam di situ pohon, tanaman. Ya, pohon apa misalnya, mangga atau apalah. Dari awal, dari kecil kamu tanam bijinya, kamu siram, kamu beri pupuk, kamu rawat, kamu gini. Tapi kemudian kamu biarkan, kamu malas, kamu capek. Kamu biarkan, tidak kamu pedulikan, rumput liar tumbuh di situ kamu biarkan, hama masuk di situ, binatang merusak, kamu tidak urus. Maka rusak tanaman itu dan tidak bisa membuahkan hasil. Tidak bermanfaat untukmu. Itu baru perkara duniawi. Maka bagaimana kalau yang dilepas, yang disia-siakan adalah buah hati dia, buah cintanya, anaknya yang sangat dia sayangi. Tidak dia perhatikan sama sekali perkara ilmu, perkara amal solehnya dan akhlaknya. Hadirin jamaah sekalian, ikhwati fillah rahimakumullah. Kembali kepada perkara hak anak atas orang tua. Tadi telah kita sebutkan adalah kesolehan bapak, ketakwaan seorang bapak berpengaruh besar kepada kebaikan anak-anaknya dijaga oleh Allah, dan itu akan terlihat tampak lebih jelas dalam beberapa perkara. Yang pertama dan yang termasuk terpenting kesolehan bapak adalah dalam mencari istri, calon ibu dari anak-anaknya, mencari istri yang salihah, zatul din, yang beragama, berakhlak, yang taat kepada Allah, kepada Rasulnya, ibu yang murabbiyah, yang mentarbiyah dengan baik anak-anaknya. Dia merupakan batu pertama dalam membangun keluarga dan family yang saleh. Di surat Al-A'raf Allah sebutkan ayat 58, wal baladu thayyib yakhruju nabatuhu bi idzni rabbih walladhi khabutha la yakhruju illa nakida. Al baladu thayyib, tanah yang subur yang baik akan mengeluarkan tanaman-tanamannya dengan izin Allah Rabbnya. Subur tanah ini sehingga berbuah, hasil, panen. Tapi yang jelek, tanah yang keras, yang tidak subur, tidak akan bisa kau harapkan untuk cocok tanam dengan baik. Maka ibu ini yang saleh, salehah, bagaikan tanah yang subur. Kau meletakkan biji di tanah yang subur itu, bibit calon anakmu, darinya akan tumbuh di rahimnya sampai kemudian 9 bulan kemudian lahir, kemudian dia rawat, dia sayang, dia besarkan, dia didik, dia nasihati, jadi anak yang saleh dari ibu yang salehah. Oleh sebab itu di Sahih Muslim Rasulullah sebutkan, ad-dunya mata wa khairu mata'id dunyal mar'atu salihah. Dunia itu perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita, istri yang salihah. Sebaik-baik perhiasan dunia. Fadfar bidatid din taribat yadak. Makanya cari ketika melamar khidbah wanita yang zatud din, yang beragama, baik agamanya, akan selamat kamu. Di dalam Sunan Nasa'i, di hadis Abu Hurairah dan dihasankan oleh Al-Albani, Rasulullah ketika ditanya, ayun nisa'i khair, perempuan mana yang terbaik, istri atau ciri-ciri istri yang baik, yang salehah. Qala allati tasurruhu idza nazar. Rasulullah jawab, yang menyenangkan suaminya ketika dipandang, suaminya memandang dia senang, menambah cintanya, kasih sayangnya. Wa tuti'uhu in amar, mentaati suaminya jika suaminya memerintah sesuatu padanya, lakukan ini, jangan begini, ditaati. Wala tukhalifuhu fi nafsiha wa maliha bima yakra, dan dia tidak melanggar suaminya, tidak menyalahi suaminya pada dirinya maupun pada hartanya dengan sesuatu yang tidak disenangi oleh suaminya. Dia tahu ini tidak disenangi suaminya, tidak dia lakukan. Pada dirinya, suaminya tidak senang kalau dia begini, maka dia tidak lakukan. Hartanya, uang yang dia punya, suaminya tidak senang kalau dia belanjakan untuk ini, dia belikan untuk itu, maka tidak dia belikan, demi menjaga kesenangan sang suami pada dirinya. Ciri istri yang salehah, calon ibu yang salehah bagi anak-anakmu. Oleh sebab itu kata Abul Aswad Ad-Du'ali rahimahullah kepada anak-anaknya ketika sudah besar, Imam Abul Aswad Ad-Du'ali berkata kepada mereka, wahai anak-anakku, aku telah berbuat baik kepada kalian semenjak kalian kecil sampai kalian besar, bahkan sebelum kalian lahir. Kata anak-anaknya, bagaimana wahai ayah, kamu berbuat baik pada kami sebelum kami dilahirkan? Kata Abul Aswad, ikhtartu lakum minal ummahat man la tasubbuna biha. Aku pilih untuk kalian ibu kalian yang kalian tidak dicela karenanya, tidak dicela karena ibunya yang tidak soleh, tidak solehah, tidak dicela oleh orang, tidak disalahkan. Orang kan yang kalau menyalahkan ibunya, macam mana ini ibunya tidak mendidik anaknya dengan baik, anaknya tidak ada akhlak, anaknya begini. Aku pilihkan untuk kalian ibu yang kalian tidak akan dicela karenanya, betul-betul mendidik dan mengajari dia agama yang benar, akhlak, bakti, birrul ab wal um, kebaikan orang tua kepada anaknya. Dan itu hak si anak kepada mereka untuk bapaknya mencari wanita atau istri yang salehah, ibu bagi mereka. Perkara yang kedua, selalu mengamalkan sunnah dalam segala urusan kita, termasuk terkait perkara ini, wala haya fiddin, tidak ada malu dalam agama, dalam urusan hubungan suami istri. Membaca doa-doa dan zikir yang Rasulullah ajarkan sebelum berhubungan, seperti di Bukhari Muslim, jika salah seorang dari kalian hendak mendatangi istrinya berhubungan, lalu dia baca bismillah, Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitana ma razaqtana, bismillah, jauhkan syaitan dari kami, jauhkan syaitan dari rizki yang kau berikan pada kami. Thumma in kudira ayyakuna bainahuma bidhalika wa kudia walad lam yadurrahu syaitanun abadan. Kalau dengan hubungan itu Allah takdirkan ada anak terjadi, hamil istrinya sampai punya anak, lahir dengan baik, maka anaknya tidak akan termadorotkan oleh syaitan abadan, selamanya tidak akan terganggu oleh syaitan, dijaga oleh Allah karena orang tuanya mengamalkan sunnah sebelum mereka melakukan hubungan, walaupun itu sesuatu yang ma'ruf, syarat dengan syahwat, urusannya adalah urusan dirahi, urusan syahwat, tetapi barokahnya sunnah karena mengamalkan sunnah berpengaruh kepada anak mereka, dilindungi oleh Allah dari godaan dan kejahatan syaitan. Maka jagalah sunnah ini, amalkan sebelum pasangan suami istri melakukan hubungan tersebut. Maka bagi seorang mukmin, perkara itu bukan hanya syahwat belaka, tetapi lebih dari itu, ubudiyah, itu ibadah dia kepada Allah, mentaati sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, agar kemudian anaknya, kalau memang Allah takdirkan ada anak, terjaga dari syaitan. Yang ketiga, tidak kalah pentingnya, adalah doa dari bapaknya maupun ibunya, dan itu juga hak anak sebelum mereka lahir, agar orang tuanya berdoa kepada Allah minta diberi anak yang soleh, lahir dari mereka agar lahir anak-anak yang baik, yang berbakti, taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, bakti pada orang tuanya. Minta kepada Allah, berdoa dengan sungguh-sungguh. Di Al-Furqan Allah sebutkan, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Wahai Rabb kami, hibahkan kepada kami, beri kepada kami dari istri-istri kami, anak-anak kami, keturunan kami, penyejuk mata kami, membuat senang hati kami melihat istri yang salehah, yang taat, melihat anak yang saleh, sejuk mata orang tuanya, senang hatinya. Kepada mereka, kata Imam As-Sa'di, ayat ini menunjukkan kepada kita bahwasanya istri yang saleh, istri yang salehah, dan anak-anak yang saleh bagi seorang mukmin adalah pemberian Allah yang terbaik di dunia ini. Rizki pemberian Allah terbaik kepadanya di dunia ini. Makanya mereka sebutkan dalam ayat itu sebagai hibah. Hablana, hibahkan kepada kami. Hibah itu pemberian. Maka pemberian terbaik bagi seorang mukmin jika Allah berikan padanya anak dan istri yang saleh, segala-galanya itu di dunia. Masya Allah. Kalaupun yakni dunianya kurang lebih, mungkin sulit, mungkin kalau sekarang mungkin rumah dia belum punya, sewa kereta dia belum punya, mungkin gaji upah juga sedikit, mungkin ini, mungkin begitu, kurang lebih. Tetapi jika istrinya soleh, anak-anaknya soleh, sejuk hatinya, tentram, tenang hidupnya. Dunia, Rasulullah sebutkan, Sallallahu Alaihi Wasallam, man asbaha minkum mu'afan fi jasadih, aminan fi sarabi, indahu qutu yaumih, faka'annama jumi'at lahu dunya bihada fi riha. Siapa di antara kalian yang dari pagi mu'afa, mu'afa afiat, sehat pada jasadnya, pada tubuhnya, dia sehat, alhamdulillah, tidak ada yang kurang, tidak ada yang sakit, tidak berkeh. Aminan fi sarabi, aman di jalannya, dia dari rumah, dari biliknya ke mana, ke tempat kerjanya, ke sekolahnya, ke masjid, ke sini, ke pasar, ke kedai, tenang jalan, tidak ada yang mengganggu dia. Itu kenikmatan Allah. Indahu qutu yaumi, dan di harinya dia bisa makan, ada isi di perutnya. Itu seakan dunia semuanya telah diberikan kepadanya. Apa yang kau mau lebih dari ini? Ya Abdullah, apa yang kau mau kan lebih dari dunia? Kalau lebih dari ini, satu, mu'afa, kamu mu'afa, afiat, kamu bekhair, sehat, alhamdulillah, seperti kita sekarang, tidak ada sakit, tidak ada apa. Sementara yang lain adang-adang di rumah sakit, setiap adang-adang tergeletak di rumah sakit, terlantar di rumah sakit dia. Yang ini jantungnya, yang itu stroke, darah tinggi, yang ini urik kena, ini kolesterol, ini buah pinggangnya, yang itu masuk rumah sakit sana. Kau lihat berapa orang yang sakit, bagaimana macam mereka gak bisa bangun, ada dibantu oksigen. Kamu bekhair, Allah kasih kesehatan. Dari pagi kamu buka mata, alhamdulillah, alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Mu'afa, aminan fi sarabi, dan aman di jalanmu. Kamu kira bukan kenikmatan? Kamu dari rumah keluar, kerja, ke pasar, ke kedai, kemana, masjid, aman. tidak ada yang menyakiti kamu, tidak ada yang mengganggu kamu. Sementara di tempat lain, celaka kamu keluar rumah, dihadang orang-orang jahat, para perompak, ditembak, di ini, diculik, dibunuh, tidak aman. Dan di hari itu kamu bisa makan, walaupun sekedarnya ya Allah, hanya roti canai sama teko atau apa. Alhamdulillah kamu bisa makan, tidak kelaparan di hari itu. Itu sudah dunia, semua dunia sudah diberikan kepadamu. Yang penting anaknya, anak-anak yang saleh baginya, istrinya, istri yang salehah. Qurrat a'yun, penyejuk matanya, penyejuk hatinya. Seorang sahabat Abu Talha, ketika anaknya meninggal dunia, anaknya mati, meninggal, wafat. Lihat contoh istri yang salehah. Ini masih di luar Abu Talha, belum datang, belum pulang. Disembunyikan jenazah ini oleh istrinya, taruh di mana, bilik mana begitu, tutup. Si istri menyiapkan makan untuk suaminya datang malam, makan malam di rumah dengan rehatnya. Ada canda gurau, ada kemesraan, namanya suami istri. Ini itu macam mana kau di jalan, selamat, okay. Macam mana kerjaanmu, begini begini. Sama sekali tidak tampak di wajahnya kesedihan. Si suami itu tidak mengira ada apa-apa. Dia kira khabar khair, tidak ada apa-apa. Karena istrinya masya Allah senyum ini itu, menyediakan makan. Selesai makan dia ringkas piring ini, cawan semua dia bersihkan, dia ini kan satu, dia berhias diri layaknya seorang istri, berhias diri, mempercantik diri untuk suaminya, dan terjadi jima di antara keduanya. Kabar khair masya Allah, senang suaminya dilayani. Selesai semua syahwatnya, makan sudah, syahwatnya pun sudah tertunaikan, baru dia bicara. Dan tidak langsung tembak, dengan bijaknya ia katakan, menurutmu kalau ada orang titip barang padamu, aku titip ini padamu, titip, nanti akan aku ambil. Ketika dia datang masanya, dia mau ambil barangnya, mana yang aku titipkan, kau mau kembalikan ke dia atau kau tahan? Kata Abu Talha, ya tentunya aku kembalikan, itu hak dia, dia cuma titip ke kita. Kata istrinya, sungguh anak itu titipan Allah kepada kita, dan Allah telah ambil kembali, anakmu telah meninggal. Menangis Abu Talha, tetapi tenang. Tidak seperti kebanyakan wanita, suaminya baru pulang misalnya, jangankan baru pulang, belum pulang, kalau sekarang sudah dihubungi, ada handphonenya, ada SMS, ada telepon, cepat kau pulang, anakmu sekarang nazak, anakmu mau mati, begini begini, bingung ini suami di luar, apa tadi namanya, kerancuan, gelisah tadi, ya tidak karuan pikirannya, bingung dia. Cepat kau pulang, ini anakmu panas tinggi, anakmu begini, jangan lama-lama. Diteror anak istrinya dan suami. Si suaminya sedang cari uang, sedang cari kerja. Istri model apa seperti ini? Sudah dia pulang nanti di rumah, oh semakin dia tambah panik. Si suaminya ditambah kepanikannya. Gimana ini? Ke dokter, bawa ke rumah sakit. Nanti seperti ini, nanti sini. Asyahid barakallahu fikum, istri yang salehah membuat sejuk hati dan mata seorang mukmin. Berdoa kepada Allah untuk mendapat keturunan dan anak-anak yang saleh. Dalam Ali Imran pula 38, hunalika da'a Zakaria rabbah, qala rabbi habli min ladunka durriyatan tayyibah innaka sami'ud du'a Di sana Zakaria berdoa kepada Rabb-nya, berkata, Rabb-ku, hibahkan, berikan kepadaku dari sisimu anak keturunan yang baik. Sungguh kamu maha mendengarkan doa, terutama tentunya dicari waktu-waktu yang mustajab, seperti tiga malam terakhir, waktu sujud, atau sebelum salam, antara adzan dan iqamah, dicari agar doanya makbul, mustajab oleh Allah Subhanahu wa taala, dikabulkan. Oleh sebab itu dilarang oleh Rasulullah untuk orang tua itu mendoakan jelek kepada anaknya atau istrinya. Dilarang untuk mendoakan kejelekan. Di Muslim Rasulullah sebutkan, la tad'u ala anfusikum. Jangan kalian mendoakan jelek pada diri kalian sendiri. Wah, binasa saya ini. Mati atau apa? Wala tad'u ala auladikum. Jangan pula kalian berdoa jelek atas anak-anak kalian sendiri. Anaknya didoakan jelek. Oh, dasar memang anak durhaka kau, anak celaka kau ini. Tak mau nurut sama orang tua, tak mau dengar kau. Celaka, kau akan begini, kau akan begitu. Lihat nanti. Hancur kau. Atau apalah misalnya, kata-kata jelek. Na'udzubillah. Apalagi ketika emosi. Ketika orang tua itu marah. Astar kau. Na'udzubillah misalnya kalau orang awam. Kau memang si anak mungkin keterlaluan nakalnya dan kedurhakaannya kepada orang tuanya. Kau memang anak setan kau. Misalnya. Doa kejelekan bagi anaknya. Jangan, kata Rasul. Wala tad'u ala amwalikum. Jangan pula kau doakan jelek pada hartamu. Harta benda yang kau miliki, kereta, rumah, bilik, uang, harta atau yang lain. La tuwafiqu minallahi sa'a yus'alu biha ata' fa yastajiba lakum. Agar doa kalian itu agar tidak menepati waktu di mana Allah kabulkan doa, di situ terkabulkan akhirnya. Sementara yang kamu doakan adalah kejelekan untuk anak-anakmu. Jangan. Atau kepada istrimu. Atau sebaliknya, istri kepada suaminya. Sama. Kalau kepada istri ya mungkin perkataan semacam itu. Kau ini istri yang tak tahu diri. Istri tak tahu dihormati kau ini. Celaka kau, istri yang apa misalnya. Atau istrinya marah kepada suaminya, begitu pula. Kau suami yang tidak tanggung jawab. Dasar kau suami rusak atau bejat atau apa. Kalau itu di waktu, kita gak tahu, waktu itu rahasia Allah. Waktu dikabulkannya doa, terkabul dalam keadaan yang terucap kejelekan. Na'udzubillah. Oleh sebab itu, seseorang pernah mengadu kepada Imam Abdullah bin Mubarak tentang anaknya yang rusak akhlaknya, maksiat, dosa, durhaka, begini. Bagaimana anakku begini, begini. Ditanya oleh Ibn Mubarak, kau sebagai orang tuanya pernah mendoakan jelek bagi anakmu? Mungkin ketika marah, mungkin ketika emosi. Kata orang tuanya, iya memang pernah dulu. Terucap kata-kata dan doa kejelekan. Maka kata Ibn Mubarak, anta afsadtahu. Kamu yang merusak anakmu sendiri. Kamu sendiri yang merusak dengan kata-kata dan doamu. Sekarang dia jadi rusak karena doamu. Maka usahakan. Marah wajar. Wajar. Maklum ya wajar. Wajar orang marah, orang emosi. Suami kepada istri, istri kepada suami, orang tua kepada anak, wajar marah. Apalagi kalau mereka melampaui batas begini. Tapi biasakan yang terucap ini kebaikan. Jangan yang jelek. Ucapkan yang baik. Kalaupun dalam keadaan marah, misalnya kepada anak yang seperti itu, kamu Allah yahdi. Marah, tapi yang diucapkan, semoga Allah beri kamu hidayah. Aslahakallah. Semoga Allah mensolehkan kamu. Atau yang semisal itu. Atau kepada istri, istri yang mungkin begini dan begitu, kamu jengkel dan marah padanya, ucapkan yang baik. dalam saat kamu sangat marah, nanti Allah yahdiki, semoga Allah memberimu hidayah. Kan baik. Kalaupun kamu emosi, kalaupun dikabulkan, alhamdulillah, dia bertambah hidayahnya. Aslahakillah, Allah tambah kesolehanmu. Dan yang semisal itu, jangan kata-kata yang kotor, yang jelek. Nasallallahu alaihi wasallam. Doa orang tua kepada anak sangat berpengaruh. Doa orang tua kepada anaknya sangat berpengaruh. Di Abu Dawud dari Rabi' ibn Sinan radhiyallahu anhu, ketika itu Rabi' Islam, masuk Islam, istrinya tidak mau, tetap kafir, kafirah, musyrikah. Keduanya datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperebutkan anaknya. Rafiq merasa dia bapaknya dan dia telah Islam, lebih berhak mengambil anak ini. Anak masih kecil. Masih kecil belia. Ibunya merasa aku ibunya. Aku yang menyusui, aku yang melahirkan, aku yang menyusui, aku yang lebih berhak memelihara anak ini. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Rafiq duduk di sebelah sana. Istrinya duduk sebelah sana. Kemudian si anak di tengah diberdirikan. Rasulullah minta Rafiq memanggil anaknya. Rasulullah minta ibunya untuk memanggil anaknya. Masing-masing mengambil. Sini nak, mari sini sini. Semula si anak ini hendak condong kepada ibunya, mau pergi ke ibunya. Rasulullah SAW beliau berkata, Allahumma hdiha, Allahumma hdiha, ya Allah beri hidayah anak ini, beri hidayah anak ini. Rafiq terus berdoa kepada Allah. Nah, dia sudah sahabat muslim, untuk anaknya bisa ke dia mau bersamanya. Dan Rasulullah membantu, didoakan, beri dia hidayah, beri dia hidayah. Karena kalau sama ibunya kafir, bisa-bisa nanti dia besar kafir dididik ibunya. Maka subhanallah, anak itu berbelok, berputar, datang kepada Rafiq dan terus akhirnya bersama Rafiq ibnu Sinan radhiyallahu ta'ala. Pengaruh doa anak ini pun fitrahnya terpengaruh. Allah selamatkan. Doa pengaruhnya besar untuk kesolehan anak. Doa orang tua untuk anaknya itu terus tanpa henti dalam sholat, dalam doakan untuk mereka menjadi anak keturunan yang saleh. Bismillah, rahmani wa rahimakumullah. Adapun beberapa perkara terkait hak anak kepada orang tuanya setelah mereka lahir, setelah mereka lahir di dunia ini, antara lain disambut sesuai dengan sunnah, diterima sesuai dengan sunnah, antara lain didoakan dan ditahnik oleh orang tuanya, dipunyakan kurma kemudian dimasukkan ke mulutnya. Di Bukhari Muslim dari Abu Musa radhiyallahu ta'ala anhu, ulidali gulam fahataitu bihi nabi fasammahu Ibrahim. Kata Abu Musa, lahir untukku seorang anak, maka aku datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka beliau menamakan anakku ini Ibrahim. Wahannakahu bitamrah, lalu beliau tahnik karena untuk Rasul itu keistimewaan, ada barokahnya. Makanya sahabat datang kepada beliau minta untuk ditahnik oleh Rasul agar ludah beliau masuk ke bayi ini. Adapun setelah Rasul tidak sunnah untuk melakukan yang semacam itu, makanya sahabat tidak ada membawa anaknya ke Abu Bakar untuk ditahnik atau ke Umar, karena seorang tuanya sendiri cukup. Wada'alahu bil barokah, kemudian didoakan barokah oleh Rasul sallallahu agar anak ini menjadi anak yang diberkahi, yang soleh. Wada'ahu ilayya, kemudian Rasulullah berikan anak ini padaku. Maka disambut kedatangan atau kelahiran anak ini dengan sunnah. Dan sunnah mengajarkan tadi ditahnik, didoai, barakallahu lak, Allah yubarik fi, apa yang semisal itu pada anaknya jadi baik. Yang kedua, diberi nama dengan nama yang baik, nama yang islami, nama yang sesuai dengan syariat, nama yang diridhoi oleh Allah, nama yang baik di dalam sunnah. Kata Hafidh Ibnu Hazm rahimahullah, ittafaqu ala istihbabil asma'il mudhafa ila Allah. Ulama sepakat sunnahnya memberi nama anak dengan nama yang diidhafahkan kepada Allah. Sepakat ulama kalau itu sunnah. Abdullah, Abdurrahman, Abdul Aziz dan yang semacam itu, Abdul Qahar, Abdul Ghafur, nama yang dinisbatkan kepada Allah. Baik, ini menjadi hak anak setelah mereka lahir, agar orang tuanya memilihkan untuk mereka nama-nama yang baik. Yang ketiga, diakikai nasikah atau akikah. Kata Imam Yahya Ibn Sa'id Al-Ansari rahimahullah, adraqun nas wa ma yada'un al-aqiqa 'anil ghulam wal jariyah. Yang aku dapati, ulama dari para tabi'in dan para sahabat, mereka tidak pernah meninggalkan aqiqah baik kepada anak laki yang lahir atau wanita. Kami akikahi anaknya. Disunahkan kalau itu di hari ketujuh ma'ruf dari kelahirannya atau kelipatannya, 14 atau 21. Kata Saleh Ibnu Imam Ahmad, Abi berkata tentang aqiqah, yaitu Imam Ahmad, tuzbah yaum as-sabi', hendaknya disembelih hari ketujuh. Kalau tidak bisa, maka di hari ke-14. Kalau tidak mungkin, maka di hari ke-21 dan demikian. Atau jika tidak mungkin, tuzbah mata syah wa mata tayassar. Kalau tidak mungkin, ya kapan dia bisa, kapan dia mampu. Kebetulan ada rezeki misalnya setelah 2 bulan, itu saat itu di akikah ini. Kapan dia punya kelebihan rezeki, bermudah rezekinya oleh Allah SWT, di akikahi anaknya. Yang keempat adalah penyusuan yang baik, disusui oleh ibunya, agar seorang bayi tidak dipisahkan dari ibunya, dari susuannya, kecuali karena darurat sesuatu. Karena itu yang paling baik, karena itu yang paling bermanfaat bagi sang anak. Al-Baqarah 233. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain liman arada an yutimma ar-rida'a. Dan para ibu menyusui anak-anaknya selama 2 tahun sempurna, 2 tahun bagi yang ingin menyempurnakan susuannya. Dan itu besar manfaatnya, di mana dengan menyusui ada kedekatan sangat antara ibu dengan bayinya, antara sang bayi dengan ibunya ada kasih sayang, ada hubungan yang luar biasa eratnya, tidak bisa terpisahkan. Maka tentunya Allah tidak akan menganjurkan dan memerintahkan kecuali yang itu adalah baik dan maslahat yang manfaat bagi mereka, bagi hambanya. Ada hubungan cinta, kasih sayang yang kuat antara ibu dan anak dengan menyusui bayinya. Perkara yang kelima, hak anak atas orang tuanya untuk memberi nafkah mereka dengan baik, memberi makan mereka dari yang halal, dijauhkan dari yang haram. La ifrat wala tafrit, tidak berlebihan, tidak pula dia kurang-kurangi kewajiban orang tua untuk memberi belanja nafkah kepada anak-anaknya bil ma'ruf, yang ma'ruf dan semampu sesuai kemampuannya. Terkadang sebagian orang tua musyrik berlebihan, ketika dia lepas anaknya dengan uang apapun yang dia minta, berapapun yang dia dikasih, 10 ringgit, 100 ringgit, mungkin 1000 ringgit, dia kasih terus ke anaknya. Ini merusak anak. Di sisi lain ada pula orang tua yang juga merusak anaknya karena pelit pada anaknya, bakhil. Ya anaknya minta, tapi enggak boleh, enggak bisa. Padahal dia ada uang. Betul-betul dikekang yang luar biasa. Para ulama sebutkan salah satu dampak jeleknya yang ini, mengkondisikan anak untuk berbuat jahat. Anak kita masih kecil. Namanya anak kecil kan suka jajan. Paham jajan? Ya, belanja-belanja di kedai, beli permen atau beli apa, roti kan, beli itu. Anak kecil, budak kecil suka beli-beli demikian. Kalau dia diharamkan sama sekali atau tekan luar biasa, dia melihat teman-temannya belanja, beli ini, dia gak punya. Dia bisa berbuat jahat, mencuri, karena dia pingin, tapi tidak diberi orang-orang tuanya. Orang tuanya yang merusak. Dia bisa mencuri, bisa mengambil tanpa izin. Masih mending, walaupun jelek, kalau yang dia ambil uang orang tuanya sembunyi-sembunyi. Nah kalau uang orang lain, atau dampak buruk yang lain, si anak akan berpendirian pengemis, minta-minta ke temannya, minta, aku pingin itu kau punya, berikan padaku. Jadi hina dan terendah kejiwaannya. Maka la hada wa la hada, wasat. Jangan berlebih-lebihan, tetapi pula jangan terlalu kikir, jangan terlalu pelit kepada anak. Bil ma'ruf, secukupnya, sewajarnya. Udah alam, kalau di sini gak paham kita. Kalau di Indo misalnya, pagi cukup kau berikan 1.000-2.000 rupiah. Cukup 1.000 itu kalau di sana, di kita ya bisa beli snack, Oreo itu, biskuit 500 rupiah. 500-nya es misalnya. Sore kau beli lagi 1.000-2.000, cukup. Wah, kata nafkah dengan baik kepada anak-anaknya. Perkara yang keenam, dan itu yang terpenting dan yang inti, memberikan ta'lim, ta'dib, tarbiyah, pendidikan, ilmu kepada mereka. Firman Allah dalam Thaha 132, wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha, perintahkan keluargamu salat dan sabarlah untuk itu. Di riwayat Abu Dawud dalam hadis Abdullah bin Amr, muru abna'akum bis-shalah lisab' wa dribuhum 'alaiha li'ashr wa farriqu bainahum fil madajih, perintah anakmu salat ketika usianya 7 tahun. Artinya tidak berarti mereka tidak diajak sholat sebelum umur 7. Bukan, semenjak kecil kalau dia mampu dan mengerti diajak dimulai umur 4 tahun kah atau 5 tahun, ayo ke masjid, ayo sholat. Tapi ketika usia 7 lebih serius, mulai lebih sungguh-sungguh. Subuh harus kau bangunkan. Umur 10 harus lebih serius lagi, pukul jika dia tidak sholat. Pukulan yang juga dalam rangka takdir, bukan untuk menyakiti, tapi untuk mengajari mereka, membina mereka, dan pisahkan tempat tidurnya mulai usia 10, sehingga mulai mengerti iffah, mulai mengerti kehormatan. Anak laki, anak perempuan harus dipisah, sehingga tidak terbiasa melihat aurat, kalaupun itu saudaranya sendiri. Usia 10 sudah mulai dia mengerti syahwat, mulai ini. Namanya orang tidur, di luar kesadarannya mungkin kakaknya atau adiknya tersingkap bajunya, mungkin terlihat kaki pahanya, aib. Laki perempuan pisahkan, laki satu bilik sendiri, perempuan satu bilik sendiri, sehingga terbiasa dari kecil menjaga diri kehormatan, ikhlas. Dan itu hak mereka pada orang tuanya untuk dididik dengan baik. Demikian hendaknya nilai-nilai sunnah ilmu ditanamkan kepada anak semenjak dini. Sejak dia masih kecil, sejak belia, mulai memayis, mulai faham, mulai mengerti, diajak bicara. Tanamkan nilai-nilai akidah sebagaimana Rasulullah ajarkan kepada Ibn Abbas yang muda. Ya ghulam, inni u'allimuka kalimat, ihfadillah yahfadka, ihfadillah tajidu tujahak. Wahai anak, wahai budak, aku ajari kau beberapa perkara. Jaga Allah, Allah pasti menjagamu. Jaga Allah, pasti kau akan dapati Allah selalu di hadapanmu, membantumu. Akidah ditanamkan kepada anak sejak dia masih belia. Kata Imam Ibn Rajab rahimahullah, barang siapa yang menjaga Allah dari kecil, dibiasakan untuk menjaga Allah, menjaga syariatnya yang fardu, yang wajib, yang sunnah, meninggalkan larangan-larangannya, gak boleh begini, gak boleh begitu, dari kecil dibiasakan oleh orang tuanya untuk menjaga Allah, maka ketika dia dewasa, ketika dia besar, dia pun akan dijaga oleh Allah, dia pun akan dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang keenam, dan kita setor sampai sekian karena suara sudah habis ya, dan persiapan maghrib. Kita rehat sejenak. Wallahu a'lam wa sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah.